Memandangkan saya baru belajar tajwid, saya sentiasa jumpa salah yang selama ini berlaku bila saya baca Quran. Adakah cara bacaan dengan tertib itu syarat sah pada bacaan yang betul? Contoh kira saya tidak baca Fatihah dengan tertib, adakah sah sembahyang saya? Waratilil Quran tartila, dan dahlah kamu bacakan Quran itu tartila dengan cara tartil. Tartil ni ada beberapa pandangan yang berbeza. Tapi kita jamaklah. Di antaranya pandangan Ibn Abbas, pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Tartil ni membaca, menyebut hurufnya dengan betul. Kemudian barisnya yang betul. Dengan makhrajnya yang betul. Bukan sedap. Alif datang A kata A. Jangan A. Nampak? Ne? Ain. Nak. Dia kata ain. A. Duduk. Duduk tekok. Jangan buat ain dalam ni. A. Gitu. Itu makhraj. Benda ni tak payah mana. Bukan tartil ni mana baca macam kori. Bukan. Tartil ni sedikit sahaja. Sebagaimana diturunkan. Min datang ma, baca ma. Ra bawah ri, baca ri. Faham? Dan jangan ditukarkan baris. Alhamdulillah. Tukar baris. Tidak tertib. Nah, malaikat atas kira'at, kira'atul mutawatir. Tak apa. Nah, pasal begitu juga. Masalah diturunkan. Quran itu 7 bacaan. Tapi kalau hak salah, jangan. Dipanggil tidak tertib. Bila tidak tertib dengan sengaja, haram. Nah, berarti hukum tajwid ni, dia lain dengan fiqh. Baca ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Haram bacaan kerana 2 harakat saja dok. Kerana tajwid kena baca dengan 5 harakat ke atas. Faham? Tapi fiqh kata batal dok semayang. Dok batal semayang. Nak batal semayang ni ikut fiqh dia kena lari dulu makna. Dhallin. Rosak tak makna? Dok rosak. Faham? Dia fiqh masalah sah. Tetap sah. Tapi bacaan itu haram. Nampak? Itu beza dia. Jadi jangan bimbang dalam bab Quran ini baca. Belajar. Sikit demi sikit. Segala hukum yang perdu'ain sedikit sangat. 6 bulan habis. Munak mahir dalam Quran dengan segala hukum Quran. Masuk kitab-kitab besar dalam bab kira'ah, dalam bab tajwid. Itu baru makan masa tahun. Nak?